الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakatul amwal, tentang bab zakat secara umum ya. Pembahasan zakat secara umum panjang. Mungkin yang anak ambil atau yang anak tinggalkan tentang zakat binatang ternak ini insyaallah enggak akan kita bahas. Soalnya kan enggak terlalu diperlukan kan, karena antum kan bukan petani, bukan ternak juga. Insyaallah kita kasih mukadimah dulu, ayat permulaan dulu, kemudian masuk ke inti. Kata zakat, zakat itu secara bahasa memiliki dua makna. Jadi zakat secara bahasa itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ziyada wa nama, tumbuh atau bertambah. Makna yang kedua adalah tadhir, mensucikan. Jadi zakat secara bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama apa tadi? Bertambah atau tumbuh. Yang kedua, mensucikan. Ini makna secara bahasa. Makna secara syar'an, zakat secara istilah, atau zakat secara syar'an, dia adalah qadrun muayyanun, ukuran yang telah ditentukan. Min amwalin zakawiyah, dari harta-harta yang dizakati kemudian diserahkan ke 8 kelompok dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Jadi zakat secara syar'an itu ada 4 poin. Poin pertama, qadrun muayyan, ukuran yang ditentukan. Jadi zakat itu enggak asal ukurannya berapa, itu ada ukuran tertentu. Kedua, min amwalin zakawiyah, dari harta yang harus dizakati, karena enggak semua harta itu dizakati. Zakat enam min amwal zakawiyah. Yang nomor 3, diserahkan ke 8 kelompok. Enggak diserahkan ke semua orang kan, harus tertentu. Itu pun harus bisyurutin ma'lumah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, syarat-syarat yang ma'lumah yang diketahui. Nah, ini kita faham definisi zakat secara bahasa, dan kita juga faham definisi zakat secara syarak. Nah, kemudian zakat itu bisa menambah. Tadi kan secara bahasa kan tadi kan, zakat itu bisa menambah. Ingat ya, menambah ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi wong zakat itu orang rugi, malah nambah. Nambah di dunia tambah, di akhirat juga tambah. Enak ya. Dan juga mensucikan. Mensucikan orang yang berpuasa dan mensucikan harta yang dia miliki. Dalilnya mana? Nah, di sana ada sebuah hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani di Sahihul Jami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fataha rajulun baba atiyatin bi shadaqatin aw silatin illa zadallahu katratan." Tidaklah seorang hamba menambah atau membuka pintu. Tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian berbentuk sedekah atau silaturahmi kecuali Allah akan tambahkan untuknya banyak hartanya. Orang malah berkurangnya, tapi malah bertambah. Secara logikanya kan, lawang duitnya dikeluarkan ya pasti kurang kan, tapi sebenarnya itu tambah. Itu Allah menambah itu, sebenarnya Allah menambah itu. Cuma menambahnya, ya gak mesti dengan duit kan, gak mesti dengan duit. Ya kalau dia keluarkan zakatnya 5 juta, kalau Allah berikan dia sakit, operasi berapa terusan? Allah berikan kesehatan dia sehingga gak mencapai 5 juta kan. Asal 5 juta keluar, yang puluhan juta gak keluar. Jadi menambahnya ini bahas, gak mesti harus dengan duit. Kemudian, di akhirat besok, orang yang bersedekah dan orang yang mengeluarkan zakat itu, Allah akan tambah itu. Allah akan tambah. Di akhiratnya Allah akan tambah. Allah akan tumbuhkan semakin banyak. Sebagaimana sebuah hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu shadaqata bi yamini." Sungguhnya Allah itu menerima sedekah dengan tangan kanannya. Dan kita harus menerjemahkan Allah punya tangan dengan tangan kanannya. Tangannya Allah apakah sama dengan makhluk? La, laisa kamitslihi syai. Enggak ada sesuatu pun menyerupai dengan Allah. Jadi jangan diartikan yang lainnya, itu keliru terjemahan itu. Nah, kita artikan sesuai dengan bahasa itu, bahasa Arabnya. Yaminun, tangan kanan. Jangan diartikan yang lain ya. Itu keliru semuanya dalam menafsirkan atau dalam memahami hadis. Innallaha yaqbalu shadaqata bi yamini. Sesungguhnya Allah itu menerima sedekah seorang hamba dengan tangan kanannya. Wa yurbiha. Dan Allah menggandakannya. Wa yurbiha. Dan Allah menggandakannya. Nah, fa yurbiha. Menggandakannya li ahadikum kepada salah satu di antara kalian. Kama yurbi ahadukum maharahu. Kama yurbi ahadukum maharahu. Sebagaimana salah satu di antara kalian melipat gandakan maharnya. Hatta walau lukma. Meskipun hanya satu suapan. Layasiro misla ukudin. Allah akan lipat gandakan semisal gunung Uhud. Satu lukma, satu suapan yang kita berikan kepada apa? Kepada orang lain, itu bisa Allah lipat gandakan. Nah, semisal gunung Uhud. Masya Allah. Dan ini akhwanana barakallahu fikum, butuh keyakinan dan keimanan. Ya, butuh keyakinan dan keimanan. Jadi uang yang kita keluarkan untuk sedekah, keluarkan untuk zakatul amwal, itu semuanya adalah enggak akan berkurang, bahkan akan bertambah di dunia wal akhirah. Kemudian seterusnya, zakat itu berfungsi apa tadi? Salah bahasa, mensucikan. Mensucikan ini kembali kepada harta dan kembali kepada orangnya. Paham? Jadi mensucikan kepada hartanya dan juga mensucikan kepada orangnya. Yaqulullah azza wa jalla, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Naam, ambillah. Naam, dari mereka sedekah, zakat. Tutahhiruhum, zakat ini bisa mensucikan. Hum kembali kemana? Ke orangnya. Tutahhiruhum, bisa mensucikan mereka. Menunjukkan bahwasanya dengan zakat itu bisa mensucikan apa? Ya qulu ba'dul ulama yaqul ba'dul tafsir mensucikan dari sifatul bukhl, dari sifat kebakhilan. Karena setiap manusia pasti eman cak mengeluarkan duitnya cak. Duit itu melar delek kan Mas yo. Iya kan Mas. Coba cari uang itu kan melarat ke siang malam angel. Melarat ke angel. Angel. Tapi ingat bahwasannya itu bisa mensucikan apa? Membersihkan kebakhilan yang ada pada dirinya. Nah, kemudian seterusnya bahwasanya zakat itu juga bisa mensucikan harta itu sendiri. Harta itu butuh disucikan. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Sahih Jami'. Man adda zakata malihi faqad adhaba na'am an musharrahu. Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya hartanya, maka dia telah membersihkan darinya kotoran hartanya. Insyaallah, jadi kita paham. Makanya dengan ini mendorong atau dengan ana kasih mukadimah ini atau kita paparkan ini mukadimah bahwasanya zakat itu apa ya ikhwanana tidaklah merugikan dirinya. Paham? Atau bersedekah itu tidaklah merugikan dirinya. Tapi sejatinya adalah mengangkat ya, melipat gandakan, mensucikan dan menguntungkan dirinya. Itulah makna bahasa tapi di sisi atas dikuatkan dengan adilah-adilah yang ada. Ingat ya, zakat memiliki dua makna tadi apa? Membersihkan dan menambah ya, menumbuhkan atau menambah. Dan yang kedua apa? Mensucikan. Menambah di dunia dan menambah fil akhirah ya. Menambah dunia ya, harta itu sendiri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil akhirah akan dilipat gandakan pahalanya semisal usud. Namun sampai sesudah luput. Yang kedua, yang namanya membersihkan bisa membersihkan dirinya dari sifat bukhl yaitu bakhil. Dan yang kedua, bisa membersihkan apa dari apa namanya harta, dari kotoran-kotoran harta. Yang namanya harta kan banyak kotorannya kan. Terkadang berdusta kan ya. Terkadang ada yakni kezaliman kepada orang lain pasti akan ada. Sebagaimana dalam sebuah hadis, nama kan ya ayyuhat tujar wahai para pedagang gitu kata Rasulullah. Ya ayyuhat tujar wahai para pedagang. Sesungguhnya harta kalian itu ada kotoran. Fasyawibuhu bisodakoh. Maka bersihkanlah dengan sodakoh. Maksudnya, jadi ya orang kerja, orang kayak ya perdagangan, kontraktor, masuk juga masuk. Atau ini masuk semuanya. Fasyawibuhu bisodakoh. Maka bersihkanlah dengan sodakoh. Sodakoh itu membersihkan sebenarnya dari harta-harta yang ada pada kita. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita paham makna zakat secara bahasa, kemudian zakat secara syara'an dan kaitan atau hubungan bahasa dengan adilah syariah. Sekarang kita masuk setelahnya, hukum zakat itu apa? Wajib ya? Jelas pak? Rukun Islam nomor berapa pak? Rukun iman yang nomor berapa pak? Rukun iman yang nomor Pak Bambang, rukun iman atau rukun Islam zakat itu? Rukun Islam. Yang nomor? Iman. Yang nomor 5. Lima. Insya Allah. Jadi maaf insya Allah. Bahwasannya zakat itu termasuk rukun min arkanil Islam. Dan dia termasuk hukumnya wajib. Bagian pembahasan selanjutnya. Adilah wa sumahur. Adilah ini Quran wa sunnah wali sumahur. Selanjutnya. Bagi orang yang meninggalkan zakat. Nah, mekwan, itu kafir apa orang kafir? Nah, ini kan. Berbeda dengan sholat ya. Kalau sholat, ya. Kalau sholat, itu inilah langkah apa? Satu keindahan Islam. Indahnya Islam. Padahal sama-sama rukun min arkanil Islam. Syahadat, zakat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Ternyata, kalau masalah sholat, diperselisihkan oleh mereka tentang kufur dan tidak kufurnya bagi yang meninggalkan. Tapi kalau zakat lah. Kalau zakat lah. Zakat mereka mengatakan kabira minal kabair, termasuk dosa dosa besar dan tidak kufur orang yang meninggalkannya. Paham? Berbeda dengan salat. Kalau salat sebagian para ulama yaqul bi kufri, kufurnya orang walau meninggalkan sekali saja. Ayo kan ya, meninggalkan sekali saja itu kafir. Man taraka salata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kufr tarkus salat. Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah salat. Nah, ini fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Saudara kalian saudara se-Islam itu kalau tiga bertaubat, meninggalkan sholat, menunaikan sholat, dan menunaikan zakat. Tapi ini dibagi nanti, menunjukkan bahwa kalau dia gak sholat, bukan teman kita. Berarti dia kafir. Maka hati-hati bagi orang-orang yang, atau kita semuanya hati-hati, sampai kita meninggalkan sholat, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, nah ini perkaranya fatal itu masalah sholat. Nah, dan dia adalah umur dirinya, dapat tiangnya agama kan. Gimana kalau tiang, ini kan kontraktor ini kalau gak ada tiangnya. Masa ada bangunan gak ada tiangnya. Din ini agama ini ono tiangnya. Nah kalau gak ada tiangnya, amur agama nih. Amur atapnya kan. Begitu juga kalau ada kata dia beragama Islam, tapi gak sholat potu ae. Potu ae. Jadi, ya amur lah. Tadi gak fungsi Islamnya dia dan imannya, imannya dia. Tapi ke, ya, kalau nikah batal, harus ganti lagi. Fasah, infasah kok. Ala kau yang mengatakan itu ya, nggak disolati. Kalau punya istri harus cerai, nggak usah kayak polisi. Ini ala kau mereka begitu ya kawan. Nah, tapi untuk zakat lah, untuk zakat. Apa namanya termasuk apa? Dosa dari dosa-dosa besar. Ini beralasan dengan hadis Abu Hurairah. Muttafaqun alaih. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yu'addi minna haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat. Naam sufihat. Sufihat law sufaihu min narin fauhmi alaiya min narin. Fa'uhmi alaya fi nari jahannam fa'iqwa fiha janbuhu wa dhahruhu wa jami wa dhahruhu janbuhu ya wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barizat wa'idat. Naam lau fi la yawm al-qiyamah naam ta'ala miqdaruhu min al-fisana hatta yukba bayan al-ibad fayara sabilahu imma il-jana wa imma il-anar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dari pemilik emas dan perak yang dia tidak menunaikan haknya, enggak menunaikan zakatnya. Kecuali orang itu ya diselikah dengan setelikah dari api neraka. Kemudian setelah itu diselikahkan punggungnya, kemudian dahinya. Kenapa ya masyaallah ini? Mau dahinya diselikah ke pora panas itu kan. Nah, kemudian selanjutnya itu kullama baridat, ketika udah apa dingin diulangi lagi sampai elek. Kemudian fil yaum, dalam satu hari itu berapa? Kana miqdaru 50 alf sana, 50 ribu tahun sedino. Jadi itu terus menerus hatta yuqadha bainal ibad, sehingga sampai pada hari kiamat ya, sehingga sampai diputuskan naam hisab-hisab manusia. Berarti ya udah dari awal terus bergilir sampai yuqadha, sampai diputuskan di antara hamba-hamba itu tentang kebaikan, tentang kejelekan itu, sampai itu semuanya baru selesai. Setelah itu imas, setelah itu fayara sabila. Maka orang yang tidak menunaikan zakat ini melihat sabila jalannya imma ilal jannah wa imma ilannar, ya kan? Kalau anda kata kafir ngapain ilal jannah kan? Maka masih diperlihatkan jalan dia imma ilal jannah wa imma ilannar. Ini termasuk dalil. Berarti orang yang meninggalkan zakat itu yang enggak melakukan zakat itu berarti tidaklah kafir, tapi muslim, tapi melakukan dosa besar. Sebab kata Rasulullah, fayara sabilahu ilal jannah au ilan nar. Diperlihatkan kepadanya, nah diperlihatkan kepadanya jalan dia apakah ilal jannah ataukah ilan nar. Apa insyaallah ya. Perhatikan ini yang kita bisa ambil, berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat itu masya Allah berat ya, berat. Apa beratnya? Di setelika. Di masyarakat. Ya, di yaumul qiyamah dari kiamat. Iya, di masyarakat berarti maksudnya. Ya. Sebelum penentuan. Iya, sebelum penentuan. Iya, sebelum penentuan. Nah ini apa namanya? Ya apa ya kawan? Ya apa ya? Duit ya atau uang itu belum tentu membahagiakan dia ya. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya, tapi pasti Allah pasti celaka dia di akhirnya nanti pasti celaka di akhirnya nanti gitu loh. Coba apakah kalau ada kata dia keluarkan zakat mau melarat, orang mesti melarat kan, tapi pasti di akhiratnya apa dia menderita dan keadaannya semisal ini. Nah ini ancaman yang keras. Begitu juga ya kayak menyentuh wanita yang tanpa mahramnya ya, begitu juga semisal ini man massa imra'atin laisa za mahramin atau khairun lahu ayut aba, lebih baik dia bagi dia ayut ana min hadidin min narin, lebih baik ditusuk ya dengan besi yang panas itu lebih baik, mendingan ditusuk besi yang panas ya daripada menyentuh wanita yang tidak mahramnya. Perhatikan laki-laki yang suka pacaran ya, yang enggak mahramnya jangan bersentuhan. Perhatikan besok hari raya kan, ingat hari raya bersalim-saliman. Kita ini enak mana mau saliman 10 kali nanti disentuh oleh wanita kemudian nanti ditusuk dengan apa, aduh enggak enak, sungkan. Enak mana sungkan atau ditusuk api, ditusuk dengan besi yang panas? Sungkan enggak? Iya mas, sungkan ya. Adik ipar kan, adik ipar atau terus-terus enggak makrumnya ini. Kakak ipar, perhatikan itu Pak Bambang ya. Kita semuanya perhatikan masalah-masalah ini. Nah, terusnya ternyata masalah zakat ini tidak hanya berefek sama dia saja, berefek pada umat. Orang yang enggan mengeluarkan zakat ini tidak hanya berefek sama dia saja, tapi ternyata berefek kepada masyarakat. Nah, apa di antara efeknya? Termasuk tidak ada hujan. Termasuk sebab non hujan. Itu sebabnya apa? Wong-wong itu orang mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala, wa ma mana'a qaumin wa ma mana'a qaumun az-zakata illa muni'u al-qatra minas sama. Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali mereka tidak diberikan oleh Allah apa, hujan dari langit. Jadi adanya orang ono hujan ono apa itu bukan karena apa jenenge geser apa sebumi atau kayak ora, bukan. Karena tingkah maksiat yang kita perbuat. Nah, di antara maksiat yang diperbuat oleh kaum-kaum ini adalah apa? Adalah tidak menunaikan zakat sehingga enggak ada hujan panas kayak gitu ya, Man. Nah. Kemudian selanjutnya bagi hakim atau bagi pemimpin kepada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ini, hendaknya dia ambil paksa. Setelah diambil paksa, diambil separuh hartanya biar kapok. Sudah ya? Jadi zakatnya diambil dengan paksa, terus apa? Sebagian setengah hartanya diambil pula. Masyaallah ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra mali uzmatun min uzmati rabbina." Man mana'aha, barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat, fa inna, maka kami Rasulullah akhiruha akan mengambil zakat tadi. wasatro mali setengah hartanya. Masya Allah, itu ukubatan min Rabbina, ikob dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada Allah, diambil. Diambil. Jadi tidak hanya mujarrat, hanya sekedar zakat yang dia tidak mau keluarkan ya. Akan tetapi separuh hartanya, dia harus ambil. Contoh, dia punya kambing 40. Harusnya dia keluarkan berapa? Naam satu. Ya udah, terus piye? Ambil satu itu, terus berapa? Setengah dari 30. Jadi itu kambing. 39 setengah itu roh. Iya, 19 lah. Ibu ambil sudah. Sudah ambil. Ukubah, ikob dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diikob oleh Allah. Ini ikubah min Allah azza wa jalla. Kepada orang-orang yang enggan semisal ini. Tapi kita belum punya apa? Punya... Nah, punya uang sebanyak itu. Kemudian orang yang enggan mengeluarkan zakat ini juga diperangi. Diperanginya bukan karena mereka kafir, paham? Tapi diperangi karena mereka enggan mengeluarkan zakat. Sebagaimana kisah siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata. Sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka mengerjakan tiga perkara ini, asamu minni dima'u wa amwaluhu. Terjaga dari mereka apa? Hartanya dan dirinya. Maka orang yang gak mengerjakan sholat juga diperangi seharusnya. Kalau ada andai kata ada khalifah. Orang-orang khalifah macam-macam. Oleh. Nah. Ada sih. Ham ya. Terusnya. Wah, insya Allah ini ya. Jelas. Hamba ya. Khair insya Allah. Terus. Zakat itu faedahnya apa sih? Tadi kan zakat fitrah kan ya. Sekarang kita sebutkan apa sih fawaid atau faedah zakat itu apa? Ya, mudah-mudahan bisa menambah apa? Semakin semangat ya. Karena itu hanya kaum muslimin, hanya orang-orang fuqara, hanya 8 asraf ya, bukan hanya dia kan. Nah, faedahnya ini kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat. Faedahnya ini kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti yang lebih baik. Ini berarti kan Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Jelas? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa malun min shadaqatin." Enggak akan berkurang harta kalau disodakan, maksud di zakatkan. Katanya Allah, ma'angfaktum bahwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian sodakokan, bahwa maka Allah yukhlifu akan menggantinya. Masya Allah. Kata Allah lagi, angsik ya bena Adam, ufak alaika. Angsik, infaklah wahai Adam, wahai anak Adam. Angsik ya bena Adam, infaklah wahai anak Adam. Yumfak alaih, kamu akan dikasih infak. Maksudnya insya Allah ya. Jadi tidak rugi. Ada orang mengeluarkan. Bapak-bapak jangan ngantuk. Ya. Apa tadi bapak-bapak? Ya. Apa tadi? Nanti salah paham kalau ngantuk malu ya. Ya. Jadi apa tadi? Tadi apa tadi ya kawan? Barakallahu fikum. Naam angsik ya bena Adam yumfak alaih, masya Allah. Berinfaklah wahai anak Adam, akan diinfakkan, kamu akan dikasih infak. Jadi diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian keutamaan juga ya kawan. Ya ini harus dilihat juga ya. Qadaqah atau zakat itu, semakin dia banyak sedekah, semakin kuat juga naungan dia besok pada hari kiamat. kita besok di pada mahsyar butuh naungan. Dan naungan ini sesuai dengan sedekah dia. Nah, ya yang namanya naungan bisa makna dinaungi seisi, bisa banyak. Gitu kan ya, kawan? Nah, banyaknya naungan dan sedikit naungan ini itu sesuai dengan sedekah dia dan zakat nabiyah. Nah, ini loh. Masalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah. Setiap seseorang itu fi dhilli, dinaungi, dinaungan sedekahnya pada hari kiamat. Nah, jadi setiap seseorang itu fi dhilli sadaqatihi, dinaungan sedekahnya pada hari kiamat. Semakin banyak sedekah dia, semakin banyak keluaran zakat yang dia keluarkan, itu akan menaungi dia besok pada hari kiamat. Masyaallah, ikhwan, yang mana tudna sams, matahari itu didekatkan ke kita. Didekatkan kita. Ya, kalau matahari didekatkan terus piye? Sehingga apa? Dari karena dekatnya matahari di atas kepala kita, maka bercucuranlah keringat kita. Dan keringat ini apa? Membanjiri diri kita. Ada yang satu betis, ada yang apa ya kan, satu tumit, ada sedada, ada yang sampai tenggelam pun ada. Ya, karena apa? Saking panasnya. Dan orang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala enggak kepanasan. Enggak kepanasan. Gampang-gampangan aja lah. Mobil ASEAN karo mobil enggak usah ASEAN ono piye. Nah, panasnya pol enggak. Ya, gosong kabel lah, ya. Contoh gampang-gampangan bisa dipahami lah begitu kan. Orang pakai AC kan santai, enak kan. Enggak kepanasan, santai di sana. Lah, enggak, lo enggak pakai AC. Wah, nasib. Pol. Panas sekali. Itu gampang-gampangan. Itu masih ada tutupnya lupa ya. Itu masih ada. Dan itu matahari masih jauh dari kepala kita. Gimana kalau didekatkan? Nah, kemudian seterusnya. Bahwasanya zakat atau sedekah itu adalah wujud keimanan dia kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, maka butuh konsekuensi, butuh dhahir, butuh praktek. Dan di antara praktek daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Hadis panjang kata Rasulullah, as-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan kita. Ya, zakat adalah bukti keimanan kita. Berat enggak ini? Oh, ini keimanan kita ini berat enggak ini? Maksudnya berat ini ya berarti ini ujian keimanan ini, Pak. Lah, sedekah itu burhan. Sedekah adalah burhan, bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak dengan hadis hari tadi? Nah, ini Mas, tapi memang gini ini setannya aja dah. Wah, mikir ini setan. Jadi perang dulu sama setan ini kan. Perang dulu sama setan. Ya. Yang anunya Pak, bukan berarti yang dibelenggu apa orang-orang nggak dibelenggu itu penyeru-penyerunya, gembong-gembongnya itu kata Imam Nawawi dan juga yang lain. Masih berkeliaran juga. Kalau nggak unlah kalau itu maksiat Pak, sembahyang sholat kabilaan masih juga saya nggak salah. Jadi gembong-gembongnya itu masih, tapi masih ada juga yang, nah begitu. Kemudian seterusnya. Zakat atau sedekah itu adalah akan mendapatkan doanya para malaikat. Sedekah atau zakat itu akan mendapatkan 6 doanya para malaikat. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani." Tidaklah dari waktu pagi ya yang ada pada hamba kecuali 2 malaikat turun. Di setiap waktu pagi, tidaklah dari hamba di waktu paginya kecuali 2 malaikat itu turun. Ben pagi itu 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat ini berkata, "Allahumma a'ti mumsikan khalafa," wa yaqulu al-akhar, "Allahumma a'ti mumsika talafah." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak talafan. Kholafan ganti. Doanya para malaikat. Setelah pagi itu sudah kalau orang itu infak, sudah berimpak itu seolah ganti didoakan oleh para malaikat. Dan yang lainnya mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsikan bakhil talafan, kehancuran. Didoakan oleh para malaikat kan, jadi langsung bakhil itu orang tambah barokah. Orang tambah barokah, gak akan lama. Orang-orang yang bakhil, orang kaya yang bakhil, gak akan lama. Coba aja lihat, orang yang sampai ambruk, sampai hancur, sampai bangkrut, sebenarnya gak usah lari kemana-mana, kurang aja infaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Infaknya kurang. Jelas, nah ini. Dan ini ya terbukti sih kepada orang yang banyak infak, itu malah jaya. Apa? Jaya. Ini rahasia pertama. Rahasia kedua, ini rahasianya ini, banyak-banyak istighfar. Kalau orang sudah banyak punya bisnis, apa supaya maju bisnisnya? Enggak usah rame-rame, banyak infak dan banyak istighfar. Banyak infak dan banyak istighfar. Dalilnya mana? Surat Nuh. Apa itu? Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sudini, yursilis samaa'a. Yaqulu Hasan al-Basri, Naam, termasuk faedah istighfar. Masih fit, jangan ngantuk. Hei. Termasuk faedah istighfar. Dan khasiatnya istighfar adalah yursilis sama. Allah akan memberikan apa? Rezeki dari langit. Maknanya, asbabu rizq. Sebab dibukakan rezeki. Itu adalah banyak-banyak istighfar. Ditambah dengan banyak sedekah. Dan ini wakil kenyataan. Ada teman. Dia tanya pada salah satu teman, ini kenyataan ini, jadi enggak bohong. Ketika lihat anunya dia kok maju terus, semakin hari semakin bertambah, apa rahasianya? Dia bilang, gue lah gak usah jauh-jauh, banyak-banyak istighfar aja. Banyak-banyak istighfar. Ternyata beneran, dituruti gue ke istighfar, gini-gini lah. Bentar aja, Masya Allah, laris, dan banyak duitnya. Menurut. Tapi lah aku mau istighfar kok sek ngene wae. Istighfare ku beda ta. Enggak anggar ngomong istighfar wae. Diayati dong. Pabrik iki iki bangkrut iki bangkrut. Lah aku wis mau istighfar, ora temenan ta. Istighfar tuh ora kon lambe wae. Istighfar itu butuh ada konsekuensinya. Itu lah itu akan dibukakan rezeki untuknya. Nah, terusnya, selesai pembahasan ini, kita bahas selanjutnya syarat-syarat wajibnya zakat. Syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama harus Islam. Wong kafir adalah wajib zakat. Orang Islam. Orang Islam ini syarat. 6. Syarat yang pertama adalah Islam. Adapun orang kafir apakah dia disuruh, ini pembahasan usul ini enggak usah kita bahas. Alasannya, wa ma mana'um an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Wa ma mana'um, dan apa yang mencegah kepada mereka? Nah, untuk tidak diterima sedekah-sedekah mereka. Jadi kenapa sedekah-sedekah mereka itu tidak diterima itu kenapa? Illa annahum kafaru billah. Kecuali karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka kufur kepada Allah, tidak diterima sedekahnya. Jadi kalau orang kafir sampai elek pun mengeluarkan zakatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan lagi. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, harus merdeka. Tadi kalau zakat fitrah, ya, hamba, budak, wajib zakat. Nah, sekarang enggak. Kalau untuk zakatul amwal, ya, merdeka adalah apa? Adalah syarat. Berarti kalau budak, enggak wajib mengeluarkan zakatul mal. Nah, ini kan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan, lihat, man ba'a 'abdan falahu malun, famaluhu alladhi ba'ahu illa ayyashtaritul muta'. Barang siapa yang menjual budak dan budak punya harta, yes, maka hartanya budak adalah milik penjual, yes, kecuali pembeli mensyaratkan. Paham? Berarti budak gak punya apa-apa. Kalau status budak yang tidak dijual milik tuannya, kan, ya kan, ketika dijual milik siapa? Imam milik tuannya, wa imam milik pembeli. Kalau ketika akad tidak ada apa? Perjanjian, berarti milik pembeli. Iya, hartanya budak, bukan budak, budak cukup nuno. Tapi kalau andai kata ada perjanjian milik siapa? Milik penjual. Paham ini mas? Jelasnya budaya wae pembeli langsung dituku. Pembahasan kita hartanya budak. Milik siapa kalian? Lil ladi ba'au, kepada orang yang menjualnya. Berarti milik penjual. Jelas ini? Nah, afum, kecuali ada syarat dari pembeli. Iki hartane milik saya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa sebudak enggak punya apa-apa, bahwa kalau fakir, dia kayak orang fakir. Nang fakir enggak wajib zakat, itu nasibnya budak. Ya. Belum ada perang sekarang. Belum ada perang enggak? Iya, perang sama kufar tapi ya. Perang sama kufar. Ada budak. Sekedar pembantu lo ya. Boleh. Jadi kalau orang budak boleh. Ya boleh kalau dia enggak Islam. Kalau yang Islam baru nanti enggak ada budak-budakan lagi. Jadi kalau Islam masih kafir aja ya udah, jadikan dia budak. Dah, sen, rep. Yang ketiga, ini pembahasan yang paling anu ikhwan adalah milkutam, memilikan sempurna. Jadi orang itu kalau punya duit, ya ini harus punya milkutam, miliknya dia secara sempurna. Jadi kalau enggak miliknya dia berarti apa? Nah, ini akan terkait dengan masalah uang kita dihutangkan orang lain. Nah, ini paham? Ya qul ibnu hasib rahimallahu taala, dengan syarat ini maka uang yang dihutangkan ke orang lain itu bukan milik kita. Bukan milik utam, milik kita, cuma kan biaya yang berhutang. Enggak ikut hitungan. Iya, enggak ya, ikut hitungan karena bukan milik utam. Itu pendapat apa? Ibnu hasib rahimallahu. Ya qul jumhur lah. Ya qul jumhur, uang yang kita hutangkan ke yang lain, dua perincian. Paham ya? Dua perincian. Tolong dipahami, ini sekarang mulai rumit-rumitnya bab ini sekarang. Karena bab tadi itu insya Allah ma'ruf lah, kan gitu. Nah, kalau itu gitu, beliaunya nih. Nah, sekarang ini kan, sekarang masalah dengan syarat milkutam, pemilikan secara sempurna, terjadilah dua pendapat di antara ulama. Pendapat Ibnu Hazm yaqul, uang yang kita hutangkan ke orang lain ini qal laisa milkina tam, bukan pemilikan kita secara sempurna. Loh kenapa? Dihutangkan orang lain iso balik iso enggak, bukan pemilikan kita secara sempurna. Falihada, oleh karena ini uang yang kita hutangkan tidak masuk dalam apa? Enggak masuk dalam hitungan. Tagihan mana? Tagihan juga lah berarti. Masuk itu kan. Nah. Ya puluh jumhur lah. Berkata jumhur? Ntar dulu. Kalau jumhur, kebanyakan para ulama dipinci. Mengutangkan dua keadaan. Mengutangkan kepada orang yang repot membayarnya, Ya ini kan yang repot. Ini satu. Yang kedua gampang bayarnya. Nah, lihat ini. Maka kata jumhur, kalau kita hutangkan kepada orang yang gampang nyaurnya dan insya Allah tetap saat boleh ya bisa kita ambil, maka itu fi manzila, sekedudukan pemilikan kita. Maka wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk hitungan uang kita. Masuk akal. Masuk akal. Ya udah, ini jumhur. Adapun kalau uang, kalau orang yang kita hutang itu uang angel pol, mumatil, enggan mengeluarkan, bahkan kadang-kadang melingkari, ya kan? Dan seterusnya, bulat dan seterusnya. Semisal ini, memang jilati, enggak termasuk hitungan. Karena bukan pemilikan kita secara sempurna. Yutang macet. Sudah paham ini? Jelas ini salah. Jelas ini. Dan ikhwan, dan pendapat yang paling kuat, kul jumhur. Karena milkutam bukan berarti apa? Harus di tangan kita kan? Karena seseorang yang menghutang yang itu gampang diambil, susah-susah bisa diambil, amanah seterusnya, insya Allah sekedudukan dengan milkutam. Ini juga dari Syaikhul Utsaimin dan juga yang lainnya. Jelas ini? Selanjutnya. Syarat yang keempat adalah nama. Nama itu apa? Nama itu bukan kok nama popen yang ini orang. Itulah nama bukulan. Nama itu harta yang taqabul ziyadah, yang dia bisa menerima tambahan. Kambing itu tambah berapa? Sapi, emas. Tambahkan emas, taqabul bisa bertambah. Uang masuk. Atau barang yang uiddah litijarah. Barang yang bisa diperdagangkan. Yang itu bisa taqabulu ziyadah. Yang bisa menambah. Maksud ini. Berdasarkan ini syarat. Ya. Ini alasan dulunya mana dulu ya. Syarat itu orang dalilit. Ya kalau Rasulullah SAW. Laisa li'abdi wala farasi sodakoh. Tidak ada pada budaknya sodakoh. Dan tidak ada kuda yang ditunggangnya sedekah. Kenapa kuda yang ditunggangi itu enggak ada sedekahnya? Karena dia enggak membuahkan apa-apa. Paham kan? Kenapa budak enggak ada sedekahnya? Karena enggak membuahkan apa-apa. Karena dia dipergunakan. Berdasarkan ini hadis, maka rumah yang tidak disewakan, rumah yang tidak dipakai apa-apa, hanya dipakai makan tempat tinggal, laisa lahu zakat. Kenapa? Karena enggak ada nama. Sayalah mobil, atau tanah, atau barang-barang yang tidak menghasilkan, maka itu tidak ada zakatnya. Ini saya baca fatwa Syekh bin Baz, satu buku kitab zakat. Nah, mana baca kalam beliau dari awal sampai akhir sudah selesai, dan kalamnya beliaunya mengatakan tidak ada zakat sama sekali. Juga kalau selesai dalam syarat memutih, juga mengatakan tidak ada zakat. Mulanya, karena apa alasan mereka? Karena tidak mendatangkan duit. Maksud, tidak apa? Menghasilkan apa-apa. Nah, mekwan. Baik, nama, itu sekedudukan dengan kuda yang ditunggangi, kan? Mobil, sekedar sebagaimana kuda yang ditunggangi. Kita lay selau zakat. Kecuali kalau itu digunakan untuk usaha menghasilkan. Perdagangan atau semisalnya, dan ini saya insya Allah pembahasan akan datang. Jelas ini insya Allah, jadi kayak komputer gini nih, menghasilkan siapa lagi? Orang, itu lagi, orang harus zakati semuanya. Orang harus zakati, hasil dari kantor itu yang dizakati. Iya, nanti itu, selagi masalah duit nanti itu. Hasilnya berarti kan nanti berkaitan dengan duit. Iya. Boleh disewakan. Iya. Jelas ini insya Allah ya. Jadi, jadi kayak ardu wal aqarat wal sayarat wal furus, ranjang-ranjang yang mewah-mewah itu, enggak ada ya, enggak ada dan seterusnya. Nah, seterusnya ini syarat. Kalau kita paham ini, kita akan enak gitu loh. Jadi kalau syaratnya ini obat ini enggak masuk. Nah, padahal belinya misalkan tahun ini. Belinya tahun siapa? Misalkan saya beli sepeda motor, iya. Dan saya pakai, kan dari uang gitu ya. dari uang? Maksudnya pembeliannya kan pakai uang itu ya? Ya iya pak. Nggak kena ya? Ya nggak kena pak. Terus jadi barang pak. Begitu ya. Beda kan? Niatnya tapi ya Ustaz ya. Nanti balik ke niat kan ya. Niat apa? Katakanlah misalnya mau masuk nisab. Ya gue pasti gue lain itu iya. Iya nanti itu berarti atau iya nanti itu. Iya. Jadi tanggul peluru. Iya. Mana mana itu mana. Iku jenenge nanti itu iya nanti itu ono tuh kembali dewi. Kembali khusus terus ya. Lah iya lah khusus ya. Iya khusus iku kembali. Dan terus ya. Syarat yang berapa nih pak? 10 pak ya. Yang kelima. Yang kelima tambah mau 10 dari mana? Tak bahasa malah gitu. Nomor satu dah lah, gak ingat itu kayaknya. Taib. Al-fadlu anil hawa'id bil asliyah. Jadi apa ya kawan? Zakat itu adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kaya apa? Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Nafkah ke istri, anak, dan yang dia tanggung. Jadi kalau ada kata, taruhlah zakat. Dia hanya punya duit 40 juta. Taruhlah nisabnya duit. Itu 40 juta. Taruhlah 40 juta. Lah, dia nggak punya tempat tinggal. Berarti orang wajib zakat. Tempat tinggalnya duit. Gitu loh kan? Lah. Tempat tinggal juga termasuk. Ya iya, termasuk kebutuhan pokok orang di tempat tinggal lebih pilihan. Tempat tinggal. Wah, kalau yang bakal pergi tempat tinggal. Tapi kan biasa kontrak. Ya, kontrak itu kan bukan tempat tinggal, kontrak buat istiqam. Bukan kontrak tempat tinggalnya dia. Milkutam. Milkutam, ya kan. Kontrak itu milkutam. Iya, ya, pemilkutam, pemilikan. Enggak miliknya dia. Nah, terus nafkah kepada istri dan anak dan yang jalan. Jadi berikan dulu ke nafkah dulu anak yang datang semuanya. Kalau ada kata kurang, berarti enggak sampai di sana. Kalau udah baru lebih dari kebutuhan pokok, itulah yang di ya kan. Nafkah itu satu bulan atau berapa hari? Ya lihat nafkah itu kan kalau kita menikah, lihat istri mintanya apa. Nafkah itu ada macam-macam, ada minta harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Tinggal mintanya dia berapa per satu harinya. Nah itu maksudnya satu hari apa satu bulan? Maksudnya kebutuhannya? Ya pas kan sesuai dengan kita keluarkan ini, keluarkan zakat. Tahun dong. Iya dong. Pas kita keluar ya, kan ada kata uang itu kan, ada kata uang itu sudah satu halal haul kan, satu putar satu tahun kan. Itu berarti kan, kita udah sisihkan nafkah semuanya. Ya kan? Ya udah setahun itu udah selesai, tinggal sisa dari semuanya ini. Maksudnya ini sekarang mau bayar zakat Ustaz ya. Ini berarti saya ngitung kebutuhan keluarga satu tahun lagi gitu. Ya enggak, ya udah berlalu tuh, Mas. Oh, berlalu ya udah. Kan ada gaya. Oh, ya. Gaya apa? Gaya orang kan dalam ngasih nafkah kan bisa di awal. Maksudnya akhir apa? Akhir tahun gitu. Kalau akhir tahun berarti sekarang dek uang kamu sendirilah. Karena kan itu kan, pokoknya biaya aku uang kamu sendiri. Saya nanti bayarnya akhir tahun aja. Sebenarnya kan udah mas. Tadi awal sampai akhir sampai nggak ngasih nafkah kok kan? Iya enggak. Aku contoh nih contoh kan maksudnya ini kan nemen nih ya udah nemen tau lo supaya janis tahun bisa lo memang boleh mak dalam nafkah itu kan kewajiban dan kewajiban itu sesuai dengan akadnya sang istri minta berapa dan minta? Iya. Kalau enggak minta. Alhamdulillah yang baik. Oh gitu dah. Iya. Dia berikan haknya dan pemilikannya kepada sang suami. Itu milik murni istri. Nafkah itu. Nah, tapi. Wah, tapi sih gitu ya. Tapi sih gitu, Pak. Ada standarnya. Standarnya kembali ke huruf. Jadi kembali ke huruf dulu. Karena wanita cantik, bilang wanita elek, jelek. Kalau wanita elek, paling regane piro lah nafkahe 10.000 lah. Ayo 50.000. Itu kan umum kan bahas ngono. Nah, Kedua, kalau itu sudah selesai, nanti dibahas kemampuan sang suaminya. Kalau kemampuan suami beca, satu harinya 30 ribu, ya ojo lah nafakoy sebab puluh gak iso. Jadi harus dilihat dua. Dua dari pihak istri dan pihak suami. Tapi bapak nikah lagi, gak mari-mari kok. Lanjut lagi. Gak ada, masalah gini. Sebuah keluarga, itu kan sama-sama punya anak kan, kebutuhannya berbeda. Ada yang membelikan sepeda motor, anak itu juga kebutuhan pokok. Kemudian menyekolahkan anak kebutuhan pokok. Kan beda-beda. Artinya patokannya itu apa? Tidak ada standarnya. Kebutuhan minimal misalnya. Iya, Bud. Ini kan hanya sekedar makan, minum, malbas, maskan, nafkah. Nafkah makan. Oh, makan. Ini pembahasan mereka yang kita baca begitu. Makan. Jadi makan. Nafkah itu makan, bukan biaya. Iya, iya. Sekedar Pak. Ya qulu Rasulullah yas'alunaka madza yunfiqun qul al-afa. Dalilnya ini. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau ukurannya berapa mereka harus infak. Qala, katanya, qul al-afa. Ya qul Ibnu Abbas, qul afa ma fadula an hajatika. Apa-apa yang lebih dari kebutuhan pokokmu. Jelas kan? Dalilnya ini. Jadi infak atau zakat itu adalah lebih dari kebutuhan yang ada. Gitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sadaqata illa ambahri hina. Tidak ada zakat kecuali ambahri hina, ai melebihi kebutuhan pokokmu. Jelas? Ana baca syarah Syekh Nuzaimin dalam Fathul Jalal wal Iqam. Begitu juga sunani, syaukani, ya semisal itu pak. Illa abari gila, sesuai kecuali apa yang melebihi kebutuhan kamu, ay kebutuhan pokok yang ada pada dia. Kebutuhan pokok yang ada pada dia. Nah. Kemudian seterusnya, termasuk apa? Syarat yang keenam kan, harus hal alaihil haul. Mutar apa? 1 tahun. Harus mutar 1 tahun. Jadi harus mutar. Dan perputaran 1 tahun yang kita baca di sini, ulama mengatakan apa? Itu hitungan-hitungan hijriah, bukan masehi. Yang dihitung ini adalah hijriah, bukan masehi. Sebenarnya hukum kalau baca kalau Syekhul Islam ini, sebenarnya kita ini gak boleh pakai tanggalan masehi sebenarnya ini. Ini tanggalan yang dari orang-orang kufar ya, dari orang-orang kufar. Naam. Dan Ibnu Umar atau Umar adalah ketika hijriah dipindah ke Madinah sudah menetapkan tanggal hijriah. Jadi hijriah itu sudah ditetapkan oleh Umar, saya dari Umar radhiyallahu taala an, dan diingkat dan di apa? Dan disepakati oleh para sahabat yang ada. Cuma kata Syaikhul Fauzan dan juga yang lainnya, karena bukan berarti siapa yang menggunakan masehi kafir, muftadi, oh ya orang ngunuh hukumi. Kata Rasulullah Fauzan, seharusnya baik kita sedikit demi sedikit telah menyiarkan apa? Sekarang tanggal masih berapa, Pak? Tanggal hijriah, Pak? Tahunnya, Pak? Harus cuma. Iya, kadang-kadang anak aja gak tahu ini tanggal berapa. Paling ya karena penggunaan masehi, Pak, itu adalah siarnya mereka orang-orang kufar. Dan mereka lah yang membuat untuk itu. Islam sekarang, anda baca juga di sebuah kitab tentang masalah Turkiya. Turkiya dulu kan jaya. Semua Islami. Gimana orang-orang kufar bisa menanggalkan, supaya meninggalkan Islam ini? Dengan cara itu, bahasa Arab ditiadakan. Kemudian apa lagi? Penanggalan. Semua dimasuki semuanya gaya-gaya kufar. Makanya bahasa Inggris barang lu belajar bahasa Inggris, wayang lambat bahasa Arab itu tipu daya mereka itu. Aduh, Inggris tuh aja mana ada kursus bahasa Arab. Inggris ada sekarang Inggris nasional mendunia. Mau enggak mendunia sampai kita naik kapal terbang enggak bisa ngomong bahasa Arab. No Arabi. No Arabi terus. Harus bahasa Inggris saja. Aduh, ekspor. Nah, terusnya Inggrisnya Mbak. Sudah, paham insya Allah ini selanjutnya. Sekarang permasalahan, dia punya uang nisab. Terus juga punya hutang. Ya. Kalau uang ini tak bayarkan hutang, entek. Gitu. Tapi saya terkena apa? Terkena kewajiban zakat karena uang saya memiliki nisab. Nah, tapi di samping itu juga saya punya utang. Utangnya bisa-bisa melebihi nisab. Punya uang 50 juta, utangnya 1 juta. Nah, apakah saya nah, kewajiban mengeluarkan zakat atau tidak? Gimana Pak? Wajib Pak? Yaqul Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Beliau ditanya kasus semisal ini. Bapak wala wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Paham? Wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Karena apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim orang-orang untuk mengambil zakat, enggak tanya, antum punya utang apa enggak? Enggak gitu. Wa idza usul tarkul istisal di maqamil istimal yunazzil mangsilatal umum. Meninggalkan satu perincian di waktu yang itu ada kemungkinan punya hutang atau tidak. Ternyata ditinggalkan meminta perincian ini, itu berarti ditempatkan kedudukan yang umum. Maksudnya ini, di saat yang namanya para sahabat yang punya kambing, yang punya emas, otomatis kan namanya manusia kan punya hutang. Ya kan? Jelas kan? Iya, iya. Lah, kemudian apa? Ini kan bima qamil istimal, kemungkinan punya hutang, kemungkinan tidak. Tapi tarkul istisal, ditinggalkan minta perincian, itu punya hutang apa enggak? Enggak dijelaskan semisal itu. Semisal ini yunazir manzilatal umum, menempati kedudukan umum. Berarti ya wis, di hutang kek, kasih hutang kek terserah, sepenting itu punya nisab. Nah, kalau mana? Jelas? Nah, kemudian selanjutnya, cuma katanya, cuma. Mana cuma ya kawan, cuma. Nah, kalau dia tidak ingin mengeluarkan zakat, ya kan? Enggak ingin mengeluarkan zakat. Kata Syalbani, segera harus segera dibayarkan. Jadi contohnya, mumpung belum datang apa? Tukang taji. Tukang taji. Atau dua keadaan. Kalau molor saiti, molor sedikit aja, ambil inti. Tapi kalau inti mengeluarkan, enggak apa namanya, ingin bayarkan utang, segera dibayarkan ke orangnya. Jelas ini ya? Jelas? Mohmadik nolahannya? Masalah kedua, dibalik. Tadi kan yang mengutangkan ya masalahnya. Sekarang saya yang utang. Saya yang utang sekarang. Enggak, saya yang utang sekarang. Permasalahan kalau saya hutang, berarti apakah kewajiban zakat ini kepada yang hutang atau yang mengutangkan juga? Paham ya? Jadi kena dua, yang punya duit sama yang pinjam. Paham aja? Tadi kan apa? Tadi kan orang yang hutang. Orang yang hutang. Iya. Orang yang hutang, dia punya duit, Mas. Nah. Dia enggak hutang, dia punya duit. Ya, tapi dia hutang. Ya. Dia punya duit, tapi dia punya hutang. Nah, ini kan satu kan? Selesai kan? Ya. Sekarang saya enggak punya duit apa-apa. Nisab saya itu hasil hutang. Uang pinjaman. Anda enggak punya duit apa-apa, Anda pinjam apa-apa, aku punya hutang sama antum ya 50 juta ya. Wes, tak cukup lah, enggak punya apa. Aku orang duit apa-apa, tapi duit hutangan 50 juta. Ini piye iki? Nafkah udah selesai, Pak. Selesai semuanya. Sekarang anak punya uang lebih, tapi uang lebihku uang pinjaman. Jadi membalik sama yang tadi. Loh, lain beda. Tadi itu uang-uangnya itu punya uang asli, Mas. Uang sendiri. Punya nisab. Tapi dihutang. Paham, Mas? Sekarang saya enggak punya nisab. Tapi itu enggak punya. Ya, tapi Jawa Barat lah. Secara loh iya, tapi secara anu beda. Coba kita dengar bedanya. Bedanya, ya kan? Uang nisab ini, uang sampai nisab ini, itu uang pribadi, bukan uang utangan. Terus kiri. Sekarang sekarang anak bulan Januari utang 10 juta. Berarti kan anak utang kan? Nih, selesai sudah perkaranya. Terus pada tanggal berapa? Pada bulan Oktober atau apa, saya punya uang sendiri, murni nisab, mencapai nisab, putar sampai Oktober lagi, saya belum nyaur ini utang 1 juta, ya kan? Yang pertama tadi. Ya, yang pertama ini Mas ya, berarti saya punya nisab ini 50 juta dari mana Mas? Uang, bukan uang pinjaman, hasil murni kerja, tapi di samping itu saya juga punya utang. Nah, sore yang kedua, anak nggak duit apa-apa, nggak punya duit apa-apa. Terus aku nyile, aku tak simpen wae. Sampai setahun. Sampai nisab kan Mas, terus piye aku? Aku butuh. Contohnya Mas, banyak contoh. Disebut oleh mereka untuk nikah. Si teman kan wanita cantik lah, ini sudah lama kita berpacaran kan. Wah, tak tunggu-tunggu saya kapan datangnya. Entar lagi. Sampai setahun duit ini masih utuh. Gak nikah-nikah. Ono wae masalah ya kan. Mungkin aja terjadi ya. Bapaknya, bopinya cerita nih. Bopinya cerita nih, sepenting kondisinya dia utang. Gitu loh, sehingga mencapai nisab dan hal alail haul. Gimana posisi dia? Bayar, kena zakat. Ya kuli Ibn Hazm rahimahullah. Lah, enggak ada zakatnya. Ibn Hazm, enggak ada zakat. Kenapa? Karena ini bukan mencapai nisab, ini bukan uang anak. Beda dengan tadi kan uang anak, murni kan? Nah. Ya bedanya di situ. Ya kuli jumur lah. Enggak lihat itu, yang penting uang itu diantah. Diantah, tak peduli. Ya, mau utang, pokoknya ingin utang, terus itu jadi milik kamu kan? Karena mana hasil utang, bukan jadi miliknya dia kan? Ya kan? Tapi kan hasil utang, buah hasil utang, kayak gak hasil utang, kayak setelah. Sepenting uang ini ada pada Anda. Wis, mari di wajib yang bedakan. Iya. Soal yang kedua, gimana tentang dia, apa namanya, pemilik duit? Saya kata enggak, Pak? Zakat kan? Ya kan? Jika saya ngutang, tanpa rupiah, zakat apa enggak? Uang ini dizakati dua kali. Dari anak, dia juga. Itu yang puluh jumur. Weh, tetap kena berarti ya? Kena deh, begitu deh. Bukan alasan tadi. Yang angin itu loh kan. Ya, tadi kan balik ke yang pertama tadi, Gosan. Yang nomor 3 tadi kan. Iya. Kalau repot bayarnya. Iya, kita siap membagi satu lagi. Ya itu tadi ke Pak Bambang kan juga toh, Ustaz. Lek Pak sampean bayari gampang, berarti yo Pak Bambang ya zakat. Iya. Lek sampean manggil bayari yo Pak Bambang enggak zakat banyak kali toh. Iya, mun toh ae. Lihat. Yang nikah tadi. Iya, benar sih. Iya, Pak. Yang nikah. Yang dia bayar. Tapi Pak Bambangnya sih enggak. Jadi kan asal gini. Ya, kan sama aja dengan kembali ke semula kan, Pak ya. Sama. Ya, yang mengutangi loh, Pak. yang mengutang itu kan kalau saya angel, kalau aku enggak angel kan kembali ke sono. Kalau aku gampang, kalau saya tetap zakat, Pak. Iya, zakat. Terus masalah-masalah lainnya, masalah-masalah kayak gini repot ya. Sekarang anak punya hutang sama pembang. Pak. Aku dihutang kok sama entah. Permasalahannya sekarang adalah uang yang dihutangkan itu boleh enggak dijadikan apa? Pembayaran zakat. Paham suaranya, Pak? Ini saya. Iya. Kayak yang kasus tadi toh yang kedua. Si, Pak. Ini masalah rumit ini. Iya, aku yang kasih ini. Sekarang gini lah. Sekarang Pak Medes punya duit. Dah, sebentar ya. Ana hutang sama Pak Medes. Taruhlah hutang 5 juta. Nah sekarang Pak Medes ingin mengeluarkan zakatnya. Pak Bayak. Ya gini lah Ustaz. Aku kan hutang Ana 5 juta kan. Dewi, 5 juta itu bebas sebagai zakatku kepada kamu. Paham suaranya? Apakah surah yang semisal ini boleh apa enggak? Sah apa enggak? Bayar utang ya sampai melebu asnaf. Iya, jelas. Anda katakan, jelas ini jelas masuk ini. Ini contoh pasti masuk sekarang. Masalah kita sekarang, ini Anda masukkan kata-kata masalah tabi hutang. Lah apakah orang yang hutang itu nanti pembayarannya adalah sebagai zakatnya dia? Apun soal ini, dua pendapat di antara para ulama. Ada mengatakan enggak sah. Terus misalnya nih, saya ke hutang dia, saya harus kembalikan dulu ke media, ambil uang dulu. Pak, aku kasih lah yuk, 5 juta, tambahin sih 5 juta. Seret ke media. Pak media baru kasih ke anak, seret. Balik mana? Yo mesti ngono. Ngono mesti ini. Kasus. Nah. Pendapat yang kedua. Boleh. Padha wae muter-muter padha wae. Dan ini yang dikuat oleh bahasa Ibrahim Maula Taala. Pak, kenapa? Alasannya. Tidak masalah zakat, masalah nyaur utang. Gini, ketika anak nyaur utang pada Mama Dias, Mama Dias utang sama anak, taruhlah anak atau Mama Dias 5 juta. Mama Dias juga utang sama anak 5 juta di waktu yang lain. Ya udahlah, kosong-kosong. Apakah mesti aku menyerahkan ke Mama Dias, Mama Dias menyerahkan ke saya? Enggak. Ya wes, kalau itu, kalau enggak mesti, ya podo wae masalahe. Jelas, itu pendapat jumhur al-ilm. Pendapat jumhur al-ilm. Nah, selanjutnya, permasalahan. Nah, pembahasan selanjutnya. Dia beli mobil. Ataukah beli tanah. Pada awal pembelian tidak diperuntukkan untuk apa? Perdagangan. Yang beli gitu aja. Kemudian dia jual. Jelas? Apakah uang yang dia jual itu harus dikeluarkan zakatnya? Kalau belum nisab ya enggak. Hah? Wadah insyaallah nih? Bahasanya udah semisal ini. Iya. Kalau udah sampai nisab gimana? Gimana ini? Ini sudah halal, Ustaz. Hah? Sudah halal uangnya. Udah halal, halal taruhlah. Nah, ini kan muter kan? Dah, tinggal dulu. Sabar dulu. Ini masalah fikih di sini repot ini. Mundur, lanjut lagi. Anak kan ini salah anak kita aja. Kita selesaikan dulu yang bangga-bangga. Zakatul huli. Zakat apa ini? Perhiasan. Bedakan emas dan perak itu untuk disimpan. Wadalah khilafati. Ada zakatnya ya. Sekarang pembahasan yang kita dibahas yang ramai di antara para ulama adalah zakat emas yang dipakai. Untuk hiasan yang dipakai. Apakah ini ada zakatnya ataukah tidak ada zakatnya? Jelas? Seseorang kan kadang-kadang pakai emas segini, segini kan penuh. Segini penuh. Kaki ada, kalung ada, seluruhnya dipakai sampai melebihi nisabnya emas. Berapa nisab emas? 85 gram. Jelas? Nah. Masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat, dan ini adalah pendapatnya Syekh Al-Albani, dan juga riwayat dari Imam Ahmad, dan juga riwayat dari Abu Thawr, mengatakan ada zakatnya. Jelas ada zakatnya. Sebab umumnya dalil menuntut baik emas disimpan atau dipakai, umumnya dalil semisal itu. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak keluarkan zakatnya, emas dan perak umum kan, baik dipakai maupun tidak dipakai. Dipakai maupun tidak dipakai. Maka umumul dalil menuntut bahwasanya perhiasan emas dan perak itu ada zakatnya. Umumnya dalil semisal itu. Kemudian hadis khusus Amr bin Su'ab an Abi an zatihi anna imra'atan, ada seorang wanita. Naam, seorang wanita. Atat Rasulullah, datang ke Rasulullah. Wa ma'aha ibnatun, seorang wanita ini datang membawa putri perempuan. Setelah itu apa? Fi yadiha sawarataini, di dua di tangannya ada dua gelang yang besar gelangnya. Dan dua gelang ini mencapai nisab. Dua gelang ini mencapai nisab. Kata Rasulullah, atu adziya zakata, apakah engkau udah tunaikan zakatnya? Ditanya oleh Rasul. Qalat la, belum Rasulullah. Ayasurruki, apakah menyenangkan engkau jikalau putri kamu dikasih dua gelang dari gelang api neraka? Jelas? Hadis ini adalah dalil. Apa ya, meskipun zakat, meskipun emas itu dipakai, dan apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jelas ini? Kalau enggak, ya. Baik, berapa keluarnya, Pak? 2,5 gram. Nisabnya emas berapa? 85 gram. Nisabnya perak berapa? 585 gram. Ingat ya, kalau emas 85 gram, kalau perak 585 gram. Ini keluar berapa kalau perak? Hah? Apa? Kalau perak keluar berapa? Sama aja, 2,5. Oh, 2,5. Iya, 2,5. Itu tiap tahun. Ya iya, Pak. Ya kalau dia punya dan halalil haul dan masih apa? Masih senisab, ya dikeluarkan, Pak. Iya, ya kalau tambah apa-apa seperti sudah selesai perkaranya, kan kadang-kadang tambah kan, Pak. Nah, kemudian pengarang kitab Fiqh Sunnah mengeluarkan emas ini, mengeluarkan zakat emas ini, ada dua keadaan. Ima dengan kima duit seharga apa? 2,5 gram atau emasnya. Al-amru kilau masahal. Perkaranya gampang. Jelas? Jadi kalau kita udah mau udah sampai nisab dan hal-hal datang ke tukang mas. Lah mas itu beda-beda tak. Oh cuma Indonesia nggak masuk. Mas yang murni lah Malaysia kah atau kah Saudi ya. Yang 1 gramnya sekarang 350 ya. Mas apa? Mas Malaysia ya deh. Mas yang murni tuh. Murni. Karat. Ya Malaysia itu berapa Malaysia itu? Enggak tahu. Enggak mas perhiasan atau yang 24 karat? 24 karat itu 511 sekarang ini. 511. Masya Allah. Iya, ya apa sih? Pergerakan emas itu 10 tahun sudah 347%. Lah naiknya. Nah, ya, makanya kan termasuk juga Pak, termasuk bertambah. Terus. Kamu naik Mas Murni 511 sekarang. Masyaallah. Ustaz, ini ukuran gramnya ini murni apa? Ya namanya gram di mereka ya murni, Pak. Arab itu yang namanya gram ku murni. Orang gram kok gram Indonesia. Kalau gram Indonesia enggak kena bisa berarti kalau enggak sampai di sini. Iya, nanti kembali kepada berapa gramnya nanti. Yang merepot ini gramnya Indonesia sekarang. Gramnya sama Ustaz. Yo, ya karatnya Indonesia yang masalah sekarang. Kemurniannya. Yang namanya gram yang kita baca di kitab mereka yang namanya gram itu yang murni, mas yang murni itu namanya gram. Mas murni. Nah kalau Indonesia gitu ya. Kalau Saudi berapa Saudi? Mas murni. Sama, enggak murni. Yang perhiasan terbesar. Enggak terlalu murni. Enggak. Cuma tetap 22-an. Ya tetap. Yang sama untuk dinar kan 22 kan. Ya. Dinar tetap 22. 22 karat. Ya yes, pokoknya. Tapi kalau gaya Saudi, ya gitulah mas-mas Saudi itu tetap mereka zakati. Enggak tahu mas Saudi itu murni apa enggak. Udah loh. Nah, saya insya Allah. Terus, sekarang uang. Sekarang uang. Uang yang kita rupiah ini loh. Dolarot, rupiah, atau dinarot, atau yang lain. Ulama mutakhirin menyamakan dengan emas. Karena dahulu emas itu umum. Emas itu bisa duit karena dulu logamnya logamnya emas, dinar atau itu masuk, dinar kan punya masuk semuanya. Maka ulama mutakhirin menyamakan dengan itu. Jadi kasih bimbah sebelum-sebelum itu menyamakan. Lah gimana caranya, apa namanya, pengeluaran apa, uang ini, maka uang ini dikuruskan dengan emas. Nah di 85 gram itu, kalau dikuruskan duitnya itu berapa? Maka uang juga semisal itu. Jelas ya? Maka uang bagian daripada tarang kursusnya adalah seperti emas. Jadi kalau punya uang taruh 85 gram itu harganya 100 juta atau 60 juta kan ya? Ada kata begitu, berarti kalau dia punya uang 60 juta wahala alal haul, maka apa? Maka na'am wajib. Terusnya untuk menghitung hal alil haul, karena namanya duit nggak mungkin stabil. 60 juta kan masuk 60 20 terus 50, setelah itu 50, apa namanya di tengah-tengah utang 5 iya terus terusnya gimana cara? Ada tiga cara. Cara yang pertama adalah yang dihitung adalah akhir. Adapun sebelum akhir, naik turun terserah. Naik turun terserah. Yang dihitung adalah akhirnya. Akhir. Jadi, kalau kan pertama, ini Ramadan ya, Ramadan pertama punya uang 60 juta. Terus kemudian di bulan Jumadil Ula wa Jumadil Tsani ternyata 60 turun 10 juta. Kemudian naik lagi. Ternyata di Ramadan pas 60. Ya wis, keluar zakatnya. Al-ibrah al-akhir. Adapun di tengah terjadi pengurangan dan penggeseran, itu laisa bisyai', enggak dihitung, enggak dilihat. Jelasin insyaallah. Pendapat yang kedua, dihitung semuanya. Satu, awal, tengah, akhir. Berarti kalau tengahnya ini bolong, enggak wajib. Berarti 60 dihitung 60. Harus 60 stabil. Di atas itu terus. Iya, di atas terus. Gak boleh kurang. Ada kata kurang saiti. Nah, gak ada zakatnya. Kalau ini pendapat ini mungkin enak pedagang itu. Dibekula terus, dibekulae terus saya. Wayahe aduh. Regur gitu gitulah. Tahorakallahu fikum. Tapi masalah gini, ikhwan, pendapat jumhur ini insyaallah lebih aman yang kita pakai. Bahwasanya apa? Kita ambil yang paling terakhir. Awal terakhir. Lebih aman. Lebih aman. Itu kan ya Mas ya? Awal terakhir ini disebutkan di dalam kitab segi-segi sunnah. Ya, jadi satu, awal dan terakhir. Ini harus kita hitung. Yang gak punya duit, apain hitung ini ya? Jadi satu kecil ini. Jadi satu sampai apa ini. Ini gitu lah. Adapun di pertengahan terjadi pengurangan seterusnya, biar. Gak ada masalah. Kalau pada awal Ramadan masuk nisab nanti setahun akhir Ramadan sudah masuk nisab berarti enggak masuk nisab. Ya, senengan sekarang hitungnya gimana? Hitungnya awal kan? Iya awal. Jadi, pada saat akhir Ramadan tidak masuk nisab, jadi enggak wajib datang. Sekarang antum mau mengeluarkan zakat, antum batasan awal kapan ini pak? Awal bapak punya duit sampai ini sebut kapan? Itu Ramadan awal atau akhir? Ramadan awal. Ramadan awal udah terus? Terus kemudian setahun lagi? Iya. Ramadan. Ramadan awal bapak sudah keluarkan itu udah. Gak mesti ya? Fitri ya? Lo gak mesti pak. Itu kok orang dianggap masuk fitri atau itu. Pokoknya jame pak. Kita aja lu meles takhir nasa atau oles takhirun. Kalau asal datang nggak bisa diundur pak Yus, jamin kamu nunggu pak. Orang nunggu apa? Kalau pas nisabnya ya. Pokoknya nisab halal haul langsung. Nisabnya yang dipakai nih, jadi apa mas ini? Jarum atau mal apa ya? Pakai hijriah ya berarti? Enggak. Sudah pak ya. Selanjutnya. Yang ketiga apa Ustaz? Jadi katanya jadi macam. Ya udahlah dua aja lah. Dua aja. Sembur. Udah. Ya, sekarang nisab perdagangan. Zakat perdagangan. Yang ini rame di kalangan apa? Nanti saat itu juga masalah zakatnya orang pekerja kayak pembang barang ini kan. Wah, pekerja zakat. Ada seterusnya ini kan. Kita kepesengan dulu, kita bahas dulu. Ini sudah mau sampai 2:30. Kita hentikan dulu. Kita lanjutkan setelah asar. Ya kan? Iya. Biar nanti bukanya setelah selesai taklim langsung buka akan enak. Baik. Itu pak ya? Sudah di sampai di sini insya Allah. Subhanakallah alhamdulillah Thank you.